cancelne. Simeone. Baru masuk. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وبعد خطف الله رحمني ورحمكم الله. Kita kembali kajian kita. Pada pertemuan sebelumnya kita sampai pada ayat-ayat yang dibawakan oleh Al-Imam Ibnu Qudamah rahimahullahu taala yang menetapkan di dalamnya beberapa sifat-sifat bagi Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya yang telah kita sebutkan yaitu adalah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Ar-Rahman ayat 25, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram, dan akan tetap ada, tidak akan hancur dan binasa wajah Rabbmu yang maha mulia, ya, yang maha tinggi dan maha mulia. Ayat ini menyebutkan di dalamnya al wajh, adanya al-wajh. Maka kita menetapkan, ya, adanya sifat al-wajh bagi Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Qasas ayat 88, kullu syai'in halikun illa wajhahu, kullu syai'in halikun illa wajhahu, segala sesuatu itu akan hancur, akan binasa kecuali wajahnya Allah Subhanahu wa taala. Ayat ini juga menetapkan adanya sifat wajah bagi Allah Subhanahu wa taala. Karena disebutkan illa wajhahu, kecuali wajahnya, yaitu wajah Allah Subhanahu wa taala. Maka berarti Allah Subhanahu wa taala itu punya sifat al-wajh. Adapun dalilnya dari as-sunnah di antaranya adalah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda ketika ditanya tatkala selesai dari Isra Mi'raj, ya, apakah engkau melihat wahai Rasulullah Allah Subhanahu wa taala, maka Rasulullah mengatakan hijabuhu nur, hijabuhu an-nur, hijabnya, hijab yang menghalangi Allah Subhanahu wa taala, yang menghijabi Allah Subhanahu wa taala itu adalah nur, cahaya. Walau kashafahu la ahraqat subhatuk wajhihi man taha ilaihi basruhu min khalqi. Kalau sekiranya Allah Subhanahu wa taala menyikapkan hijab tersebut, maka sisi-sisi wajah Allah Subhanahu wa taala akan membakar seluruh yang terkena dengan pandangan Allah Subhanahu wa taala. Yang disebutkan dalam hadis ini la ahraqat subhatu wajh, wajahnya Allah Subhanahu wa taala. Maka dari hadis ini menetapkan sifat al-wajh bagi Allah Subhanahu wa taala. Maka berdasarkan dalil dari Alkitab dan As-Sunnah tadi yang telah kita sebutkan, maka Ahli Sunnati wal Jama'ah menetapkan adanya sifat al-wajih bagi Allah Subhanahu wa taala laiqan bih, sesuai dengan Allah Subhanahu wa taala. Sifat wajih tersebut sesuai dengan Allah Subhanahu wa taala. Namun kita tidak boleh mentahrifnya, merubahnya atau memalingkannya kepada makna yang lain, ya, dan juga tidak boleh kita mentaktil, menolak atau mengingkari sifat tersebut, dan juga tidak boleh kita mentakifkan, ya, membuatkan satu hakikat tertentu dari sifat wajah Allah Subhanahu wa taala tersebut, dan juga tidak boleh kita tamsilkan serupakan dengan wajah yang ada pada makhluknya, karena Allah Subhanahu wa taala laisa kamitslihi syai'un wa huwa as-sami'ul basir. Ini adalah i'tiqadnya ahli sunnati wal jamaah dalam sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Di sana ada yang mengatakan, ya, bahwasanya yang dimaksud dengan al-wajh tersebut adalah az-zat. Ya, ada yang menafsirkan, ada yang mengatakan bahwasanya yang dimaksud dengan wajah pada ayat-ayat tersebut itu adalah zat. Kenapa? Kenapa mereka menafsirkan demikian? Kenapa mereka mengatakan bahwasanya wajah yang disebutkan dalam ayat-ayat tersebut adalah az-zat? Karena mereka ingin menafikan, mengingkari sifat wajah Allah Subhanahu wa taala. Ya. Memang apa, karena mereka ingin apa? Mengingkari sifat Allah, sifat wajah Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini tujuan mereka. Tujuan mereka ketika mereka menafsirkan wajah tersebut dengan zat. Itu apa? Ingin mengingkari, ya, sifat wajah Allah Subhanahu wa taala. Ya. Namun hal ini dibantah. Ya, dibantah. Yaitu pada ayat Allah Subhanahu wa taala yang telah kita sebutkan tadi dalam surah Ar-Rahman, "Wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram." Ya. Perhatikan, pada ayat tersebut Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa yabqa, akan tetap ada, ya, tidak akan hancur wajah Rabbmu zul jalali wal ikram. Pada ayat ini zul jalali wal ikram, zul jalali wal ikram itu sebagai na'at. Sebagai apa? Sebagai na'at, ingat ikhwah, kalian semua sudah belajar nah, bukan? Zul jalali itu sebagai na'at. Na'at dari na'at dari apa? Wajhu. Na'at dari wajhu. Ya. Bukan wajah, na'at dari apa? Rabbi. Bukan na'at dari apa? Dari Rabbi. Maka berarti, ya, yang memiliki sifat tersebut adalah wajah. Ngerti? Maka tentu yang dimaksud dengan wajah pada ayat tersebut itu bukan apa? Bukan zat. Ya kan ikhwah? Bukan zat. Allah Subhanahu wa taala itu apa? Wajah. Wajah Allah. Karena Zul Jalali itu mensifati, ya, mensifati Rabbi. Ya, mensifati Zul Jalali itu mensifati apa? Mensifati wajhu. Maka yang dimaksudkan dalam ayat tersebut, wa yabqa wajhu rabbika Zul Jalali wal Ikram, itu adalah al-wajh hakiki. Wajh hakiki. Ya, paham ini? Paham ini kenapa? Karena Rabbi itu sudah apa? Allah Subhanahu wa taala beserta banyak zatnya, kan? Kalau disebutkan lagi zat, wajahu zat, yaitu dimasukkan dengan zat, maka akan apa? Berulang penyebutannya kan? Karena Rabbi itu sudah berserta zat Allah SWT. Ya, paham? Maka tidak mungkin dimaksudkan wajah pada ayat tersebut adalah zat. Ya, adalah zat. Nah, sekarang ya, pada ayat yang kedua dalam surah Al-Qasas tadi ayat 88, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Kullu syai'in halikun illa wajhahu." Segala sesuatu itu akan hancur kecuali apa? Wajah Allah Subhanahu wa taala. Apa ini maksud dengan wajah pada ayat tersebut? Ya. Apa ini maksud dengan apa? Wajah pada ayat tersebut. Illa wajh, kecuali wajah Allah. Yaitu apa maksudnya kecuali apa? Zat Allah yang muttasifa, yang disifati dengan sifat-sifat termasuk sifat wajah. Ini maksudkan dalam ayat al-wajhu ya apa wa kullu syai'in halikun illa wajhahu adalah zat. Jadi insyaallah. Kenapa? Kenapa dimaksudkan dengan kullu syai'in halikun illa wajhahu? Segala sesuatunya itu akan hancur kecuali wajah Allah. Karena tidak mungkin yang tidak hancur itu cuma wajah ta'ing ikhwah tanpa zatnya, ya kan? Mungkin yang tidak hancur itu adalah hanya wajah Allah SWT, kemudian zatnya yang lain ikut hancur, begitu? Mungkin ya ikhwah? Mungkin, paham enggak? Paham enggak? Misalnya kita ini, wajah kita, kita punya zat enggak ya ikhwah? Punya zat kita? Wajah kita, zat kita mana? Dari mana sampai ke mana zat kita? Ya kita utuh ya kan ikhwah? Zat, ya kan? Ya, paham? Oh, saya melihat tadi seorang yang apa? Yang tabrakan, masya Allah, seluruh tubuhnya hancur kecuali wajahnya. Ya kan ikhwah? Nah, seluruh tubuhnya hancur, seluruhnya hancur kecuali apa? Wajah, tak? Maka ini maksud dengan wajah di sini apa? Wajah kan? Wajah kan? Yang lainnya? Zat yang lainnya? Hancur. Enggak ikhwah? Menunjukkan bahwasanya terkadang dimaksudkan dengan wajah itu adalah seluruh apa? Tubuh, ya enggak? Wah, dari kemarin saya enggak melihat wajahmu. Kemana saja kamu? Apa ini maksud di sini yang dilihat wajahnya tahu, tubuhnya kalian lain tidak kelihatan? Hah? Seperti kita mengatakan, dari kemarin saya enggak melihat batang hidungmu. Kemana aja? Apakah yang terlihat batang hidungnya tok, yang lain tidak kelihatan gitu? Maksudnya apa? Diri? Apa yang maksud dengan batang hidung di sini apa? Ini maksud dengan batang hidung apa ya, ikhwah? Dirinya enggak ya, ikhwah? Iya kan? Iya kan? Dirinya kan? Bisa enggak kita katakan, dari kemarin saya enggak melihat dirimu? Mana aja? Bisa enggak dikatakan seperti itu? Bisa. Mananya sama dengan sama enggak dengan dari kemarin saya enggak melihat batang hidungmu? Sama enggak mananya dengan itu? Sama ya enggak, ikhwah? Paham? Taib. Nah, demikian pula kullu syai'in halikun illa wajh. Segala sesuatu ikut segala sesuatunya itu hancur kecuali wajah Allah. Apakah mungkin kita bisa pahami di sini yang hancur yang tidak hancur hanya wajah Allah tak? Sementara yang zat Allah yang lainnya hancur? Ya ikhwah? Tidak. Ini maksud dengan wajah di sini apa? Zat Allah ya ikhwah. Tapi kenapa Allah SWT mengatakan kullu syai'in halikun illa zatahu? Bisa enggak dikatakan Allah mengatakan seperti itu? Bisa enggak? Bisa kan Allah mengatakan kullu syai'in halikun illa wajah illa zatahu? Ya enggak? Bisa kan? Bisa. Tapi kenapa Allah mentakbirkannya dengan wajah? Ini menunjukkan bahwasannya wajah ya itu bagian daripada zat ya enggak ikhwah yang mewakili semuanya. Maka tidak mungkin bisa kita menafsirkan wajah hanya dengan zat. Kalau sekiranya memang dimasukkan oleh Allah SWT adalah zat seluruhnya, ya kenapa enggak ditakdirkan saja kullu syai'in halikun illa zatahu? Ya enggak, ikhwan? Paham? Nah, sama seperti tadi, ungkapan tadi itu bisa disebutkan wajah tapi mencakup semua zat. Wa insyaallah ikhwan. Paham toh? Ya. Taib. Ini bantahan bagi mereka-mereka yang mengatakan bahwasanya yang dimaksud dengan wajah itu adalah zat dengan tujuan mengingkari sifat wajih Allah Subhanahu wa taala. Padahal berdasarkan dua dalil tadi telah jelas menetapkan sifat wajah bagi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Baik. Ada lagi yang mengatakan bahwasanya yang dimaksud dengan wajah itu adalah as-sawab. Yang dimaksud dengan apa? Wajah itu apa? As-sawab. Ya. Misalnya apa? Ibtigha'ah wajhillah. Ibtigha'ah wajhillah. Ibtigha'ah wajhillah artinya apa? Mengharapkan wajah Allah. Kata mereka, wajah di sini maksudnya apa? Sawab. Iya kan? Sawab. Nah, maka mereka menafsirkan, setiap bertemu dengan kalimat wajah, mereka menafsirkan wajah dengan apa? As-sawab. Kira-kira gimana? Benar enggak ini? Ini pun batil. Batil. Bagaimana bantahannya? Coba kita lihat. Tengok. Ayat Allah Subhanahu wa taala tadi dalam surah Ar-Rahman, Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Dzul jalali wal ikram ini sifat yang sangat tinggi atau tidak? Bukan. Sifat yang sangat apa? Sifat yang sangat tinggi yang dimiliki oleh siapa? Al-wajh. Al-wajh merupakan sifat al-wajh. Nah, kalau dimaksudkan, kalau kita maksudkan al-wajah itu adalah as-sawab, mungkinkah as-sawab disifati dengan sifat yang begitu tinggi? Zul-jalali wal-ikram, yang maha tinggi dan maha mulia. Mungkin ya khawat? As-sawab itu apa? As-sawab itu makhluk atau bukan? Hah? As-sawab itu makhluk atau bukan? Makhluk, ya enggak? Pahala kan? Pahala yang Allah berikan kepada kita itu banyak, ya, berupa rezeki dan sebagainya. Nah, apakah dimasukkan dengan wajah, dimasukkan dengan as-sawab itu memiliki, bisa enggak as-sawab memiliki sifat yang begitu tinggi? Bisa ya, kah? Tidak mungkin. Maka jelas dalam ayat ini, wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram, itu membantah anggapannya bahwa yang dimaksud dengan al-wajah adalah apa? Adalah as-sawab. Tidak mungkin. Wadah, insyaAllah. Jelas, paham? Ya? Baik. Kemudian, dalil berikutnya, ayat berikutnya. Apa kata Allah SWT? Kullu syai'in halikun illa wajhahu. Kullu syai'in halikun illa apa? Illa wajhahu. Segala sesuatunya, itu akan hancur. Kulushin halikun illa wajah. Segala sesuatu itu akan hancur kecuali wajah. Ha. Bisa enggak di sini ditafsirkan dengan sawab? Segala sesuatu itu akan hancur kecuali sawab. Wah, masya Allah. Sawab enggak ikut hancur ni. Ha. Hebat sekali. Berarti Allah hancur. Kenapa? Yang tidak hancur sawab. Ini layak mungkin? Tidak mungkin. Ya, tidak mungkin as-sawab menjadi maksud daripada al-wajhu. Ya, ini menunjukkan batilnya. Ada kan insyaAllah? Baik toh. Kemudian berikutnya, sifat berikutnya yang terdapat dalam firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Maidah. Dalam surah Al-Maidah ayat 66. Allah Subhanahu wa taala berfirman, bal yadahu mabsutatani. Qalatil yahudu, lengkapnya. Qalatil yahudu yadullahi maglulah. Gullat aydihim walu'inu bima qalu. Bal yadahu mabsutatani. Yunfiku kaifa yasha. Yunfiku kaifa yasha. Qalatil yahud, orang-orang Yahudi mengatakan, yadullahi maglulah, tangan Allah Subhanahu wa taala terbelenggu. Sekarang kita bahas ayat-ayat yang berisikan tentang sifat al-yadani, sifat tangan bagi Allah Subhanahu wa taala. Sifat tangan bagi Allah Subhanahu wa taala. Dalilnya adalah surah Al-Maidah ayat 66. Allah berfirman, qalatil yahudu yadullahi maglulah, ghullat aydihim walu'inu bima qalu bal yadahu mabsutatani yunfiku kaifa yasha. Orang-orang Yahudi berkata yadullahi maglulah, tangan Allah Subhanahu wa taala terbelenggu. Maka Allah membalasnya, gullat aydihim, kata Allah, tangan-tangan mereka lah itu yang terbelenggu. Itu tangan-tangannya orang-orang Yahudi. Tangan-tangan orang Yahudi itulah yang terbelenggu. Bal walu'inu bima qalu, dan mereka itu mendapatkan laknat sebab apa yang mereka disebabkan oleh apa yang mereka katakan tersebut. Allah melaknat mereka. Bal yadahu mabsutatani, akan tetapi kedua tangan Allah Subhanahu wa taala itu mabsutatani. Itu apa? Mabsutatani, terbentang. Ini kinayah dari apa? Bahwasanya Allah sementara itu senantiasa memberi apa? Rizki. Yung fiku kaifa yasha, Allah beri nafkah kepada siapa saja yang dikehendakinya. Kepada siapa saja ya? Yang dikehendaki. Nah, ayat ini bal yadahu mabsutatani menetapkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mempunyai dua tangan. Bal yadahu, tapi kedua tangan Allah. Berarti Allah taala mempunyai dua tangan. Ya. Dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, ma mana'aka an tasjuda lima khalaqtu biyadayya. Ma mana'aka an tasjuda lima khalaqtu biyadayya. Wahai iblis, apa yang menghalangi kamu untuk sujud kepada apa yang saya ciptakan dengan kedua tanganku ini? Biyadayya, dengan apa yang saya ciptakan dengan tanganku. Wahai iblis, kata Allah, apa yang menghalangi kamu untuk sujud kepada apa yang saya ciptakan dengan tangan saya, biyadaya, yang kedua tanganku. Nah, ini juga dalil dari Al-Quran, dari ayat firman Allah SWT dalam kitab, yang menetapkan sifat al-yad bagi Allah SWT. Ya. Ya. Adanya sifat apa? Dua tangan bagi Allah Subhanahu wa taala. Adapun dalilnya dari as-sunnah, dari hadis, itu adalah hadis, di antaranya dari hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yatwillahu ta'ala as-samawati bi yaminihi wal arda bi yadihi al-ukhra. Yatwillahu ta'ala as-samawati bi yaminihi wal arda biyadihi al-ukhra. Allah Subhanahu wa taala menggenggam langit dengan tangan kanannya dan bumi dengan tangan yang lainnya. Ya, dengan tangannya yang lainnya. Ya. Allah Subhanahu wa taala menggenggam langit dengan tangan kanannya dan bumi dengan tangan yang lainnya. Ya, ini adalah dalil ya dari as-sunnah yang menetapkan adanya sifat al-yad bagi Allah Subhanahu wa taala. Maka berdasarkan ayat ini kita menetapkan bahwa Allah Subhanahu wa taala itu mempunyai dua, mempunyai tangan. Ya. Jadi i'tiqad ahli sunnati wal jamaah yaitu nusbitu lillahi azza wa jal yadaini haqiqataini taliqani billahi ta'ala. Itu kita menetapkan bagi Allah Subhanahu wa taala adanya sifat tangan. Sifat tangan, bahwa Allah mempunyai tangan yang hakiki dan sesuai dengan kelayakan Allah Azza wa Jalla. Min ghairi tahrifin wala ta'tilin wa min ghairi takyifin wala tafsil. Namun tidak boleh kita mentahrifnya, mentaktilnya, mentakifnya dan mentamsilnya. Ya. Madah insyaallah paham? Taib. Di sana ada yang mengatakan bahwasanya yang dimaksud dengan al-iyad itu adalah al-qudrah. Yang dimaksud dengan al-iyad itu adalah apa? Al-qudrah. Coba antum ya periksa-periksa terjemah Al-Qur'an cetakan Indonesia. Ya, kali itu akan mendapati ayat itu ditafsirkan dengan apa? Dengan al-qudrah atau kekuasaan. Diterjemahkan dengan kekuatan, qudrah, kekuasaan atau kekuatan. Ya. Bagaimana bantahannya? Jadi ada yang menafsirkan bahwasanya al-qudrah al-yad itu adalah al-qudrah atau an-ni'mah. Qudrah atau apa? Nikmat, kenikmatan. Maka kita bantah dengan ayat Al-Maidah tadi. Ya, dengan ayat Al-Maidah tadi. Apa firman Allah Subhanahu wa taala? Bal yadahu mabsutatan. Tetapi kedua, yadahu itu lafaz apa? Lafaz tasni, tasniyah musanna kan? Isim musanna, yadahu. Yadahu. Aslinya apa? Yadani didofahkan dengan domirhu hilang apanya? Nunnya, maka menjadi yadahu. Ini bentuk apa? Tasni, tasniyah bentuk musanna. Ya. Nah, kalau kita menafsirkan al-yad itu dengan al-qudrah, maka apa akibatnya? Berapa qudrah Allah sementara? Hah? Berapa qudrah Allah? Qudrah Allah sementara tak terbatas enggak? Kekuasaan Allah SWT, kemampuan Allah SWT, kekuatan Allah SWT terbatas enggak? Terbatas enggak? Tidak terbatas. Hah, perhatikan. Kalau ditafsirkan dengan al-yad itu dengan al-qudrah, maka mungkin berarti apa? Dalam ayat tersebut, bali-yadahu mabsutani. Akan tapi kedua tangan Allah. Kalau dimasukkan dengan yad tersebut adalah al-qudrah, berarti apa? Mengakibatkan qudrahnya Allah SWT berapa? Dua, ya enggak? Bal qudratahu, ya enggak? Bal qudratahu mabsutatani. Mungkin ya akhwah, kekuatan qudrah Allah SWT hanya dua. Ya. Demikian pula kalau dia tafsirkan dengan nikmat, ya, berapa nikmat Allah SWT? Nikmat Allah SWT berapa? Sangat banyak. Tidak terhitung jumlahnya. Allah berfirman, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Jika engkau ingin menghitung nikmat-nikmat Allah SWT, la tuhsuha, engkau tidak akan mampu bisa menghitungnya. Menunjukkan saking apanya, saking banyaknya, tidak terbatas. Kalau ditafsirkan dengan aliyat tersebut dengan nikmat, berarti membatasi nikmat Allah hanya berapa? Hanya dua. Bal nikmatahu, akan tapi kedua nikmat Allah SWT terbentang. Lah mungkin kan? Tidak mungkin. Maka dua ayat ini membantah bahwa tidak mungkin aliyat itu ditafsirkan dengan al-qudrah atau an-nikmah. Wah, insyaallah. Paham itu? Jelas? Baik. Itu bantahannya. Bantahan yang lain yaitu pada ayat berikutnya di mana Allah SWT berfirman, "Ma manaka an tasjuda lima khalaqtu biyadaya?" Wahai iblis, apa yang menghalangi kamu untuk sujud kepada apa yang saya ciptakan dengan kedua tanganku, dengan tanganku? Siapa yang ciptakan dengan tangan Allah SWT ini? Siapa yang si iblis tidak mau sujud padanya? Nabi Adam alaihissalam. Ini menunjukkan apa, ikhwah? Menunjukkan keistimewaan siapa? Keistimewaan Nabi Adam alaihissalam dari seluruh makhluk yang lainnya. Kenapa? Allah langsung menciptakan Adam dengan langsung tangannya. Adapun makhluk yang lainnya Allah ciptakan dengan apa? Dengan kekuasaan, dengan kekuatan Allah, dengan kekuasaan Allah SWT ini, ikhwah. Dengan mengatakan kun fayakun ini, ikhwah, dan sebagainya. Ini ayat ini menunjukkan bahwa keistimewaan bagi Nabi Adam AS, yaitu di mana Allah menciptakan langsung Adam dengan tangannya. Kalau kita menafsirkan aliyat pada ayat tersebut dengan al-qudrah, maka ini menghilangkan keistimewaan siapa? Nabi Adam AS. Kenapa? Karena seluruh makhluk yang lainnya itu juga diciptakan oleh Allah SWT dengan apanya? Dengan kudrahnya. Allah menciptakan kita dengan kudrahnya enggak? Langit dan bumi Allah ciptakan dengan kudrahnya enggak? Dengan kudrahnya. Ya, seluruh makhluk hewan tumbuh-tumbuh Allah ciptakan dengan kudrahnya enggak? Dengan kudrahnya. Kalau begitu enggak ada kelebihannya dong Nabi Adam AS. Iya kan? Maka tidak mungkin ditafsirkan biyadaya itu dengan kudrah. Wadih khan insyaAllah. Faham tu? Jelas? Baik. Tep. Ada yang mengatakan bahwa lafaz siyat itu memang artinya al-qudrah. Memang artinya lafaz siyat itu memang artinya apa? Al-qudrah, kekuatan. Buktinya apa? Dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Az-Zariyat ayat 47. Silakan lihat. Bagi yang punya mushaf, bawa mushaf silakan lihat. Az-Zariyat ayat 47. Ada yang bawa? Az-Zariyat ayat 47. Apa bunyinya? Perhatikan ayat tersebut. Allah SWT mengatakan apa? Wassama'a banainaha bi'aidin. Bi'aidin. Dan langit tersebut banainaha, kami bangun dengan aidin, dengan kekuatan. Aidin pada ayat tersebut itu memang artinya kekuatan, bukan tangan. Ya. Jadi dalam surat Az-Zariyat ini ayat 47, aidi itu artinya adalah kekuatan. Berarti benar dong, al-yad diartikan dengan kekuatan. Ya kak? Benar tak? Ini ya kak? Benar kan? Buktinya ada dalilnya. Wassama'a banainaha bi'aidin. Dan langit itu kami ciptakan dengan kekuatan. Ha. Gimana? Bi'aidin. Aidin. Ya. Jamaknya yad apa? Aidi. Bentuk jamak daripada yad adalah al-aidi. Aidi. Ya, berarti sama kan? Nah, ayat ini mereka jadikan sebagai dalil untuk menafsirkan bahwasannya al-yad itu adalah apa? Kekuatan. Kenapa? Karena aidin pada ayat tersebut wassama'a bainainaha bi'aidin itu memang artinya kekuatan, dan itu sahih, dan itu benar, bukan yad. Ya, ini ayat yang mereka jadikan sebagai dalil untuk menafsirkan bahwa al-yad itu adalah apa? Adalah aidi, apa? Adalah kekuatan, berdasarkan dalil surah Az-Zariyat ayat 47 tersebut. Apa jawab kita? Tapi benar, memang, ya, bahwasanya ID pada ayat tersebut itu artinya kekuatan, artinya kekuatan, dan ada terjemah tafsir yang keliru, terjemah tafsir cetakan pustaka sunnah perkasaan, ya, cetakan pustaka sunnah. Ayat ini, aidin di sini diartikan dengan tangan. Wassama'a bainainaha bi'aidin, diterjemahkan dengan apa aidin tersebut pada ayat tersebut? Aidin pada ayat ini itu diterjemahkan dengan tangan. Coba antum periksa yang punya tafsir, terjemah tafsir cetakan kalau enggak salah pustaka as-sunnah. Ya. Aidin pada ayat tersebut diterjemahkan dengan tangan, dan itu salah. Ya. Kenapa? Karena ID pada ayat tersebut itu artinya adalah kekuatan. Memang mungkin tujuannya benar. Ya, untuk menambah bahwa al-yad itu artinya apa? Kekuatan. Adalah apa? Tangan. Tapi keliru. Karena di sini pada ayat ini ID bukan artinya tangan. Adalah apa artinya? Kekuatan. Nah, jadi gimana ya khuah? Bagaimana jawab kita? Tep, kita katakan memang pada ayat ini, ya, wassama'a banainah bi'aidin. Aidin itu artinya adalah apa? Kekuatan, bukan tangan. Kalau diartikan dengan tangan maka keliru dan salah. Tapi aidi pada ayat tersebut itu bukan dari lafaz yad. Memang kelihatannya sama, tulisannya persis, ya enggak ikhwah? Paham, persis sama. Aidi itu bentuk jamak dari jamaknya yad apa? Al-aidi. Ingat, sama tahu persis? Ingat? Tapi kalimat aidi pada ayat tersebut itu bukan lafaz dari yad. Yang artinya tangan, bukan. Karena apa? Karena aidi pada ayat wassama'a banainaha bi'aidin, aidi pada ayat tersebut adalah isim masdar. Isim masdar dari fi'il ada ya'idu. Coba kalian nanti lihat kamus. Ya. Jamaknya, masdarnya apa? Aidin. Jamaknya apa? Aidin. Jadi bukan apa? Bukan lapas apa? bukan wasiat. Ya, kan? Jadi ID pada ayat ini mim bukan apa? Bukan niat, yang jamaknya ID, enggak? Paham? Jadi keliru kalau kita menafsirkan bahwa ID di sini adalah niat, atau kita menafsirkan niat itulah kekuatan dengan dalil ini, tidak. Keliru, karena ID dari ayat pada ayat ini itu dari kata apa? Ada yaidu, dan dia adalah isim masdar yang berarti kekuatan. Kalau yad itu jamaknya aidi, ada apanya? Ada yaknya. Kalau di sini aidin itu enggak ada jamaknya, enggak? Enggak ada yaknya. Tanwin ya kan? Enggak ada yaknya, jadi beda. Paham? Jadi kata aidi di situ itu bukan dari lapas yadun, ya enggak? Bukan dari lapas apa, ikhwah? Yadun yang artinya tangan, tapi dari fi'il ada yaidu aidin. Yang berarti ID pada ayat tersebut adalah kekuatan, adalah isim masdar. Wadi insyaallah ikhwah, paham ini? Jadi ID bukan apa? Bukan niat pada ayat tersebut. Berbeda. Nah, sekarang berapa jumlah tangan Allah SWT? Berapa jumlah tangan Allah SWT, ya khuah? Hah? Berapa? Dua? Benar, dua. Hah? Yakin? Yakin dua? Hah? Berapa, ya khuah? Dua? Benar. Tep, saya bawakan dalil. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Awalam yarau anna khalaqna lahum mimma amilat aydina." Mimma amilat aydina, dari apa-apa yang kami ciptakan dengan aydina, tangan-tangan kami. Aydi ini lafaz apa? Lafaz jama. Jama itu berapa? Dua. Hah? Jama itu apa? Paling kecilnya berapa? Tiga kan? Jadi berapa? Dua atau tiga? Atau banyak, ya kan? Hah? Taib. Kemudian dalam ayat yang lain, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Tabarakalladzi biyadihil mulk." Surah apa ini? Tabarakalladzi biyadihil mulk. Maha suci Allah. Biyadihi, yang di tangannya al-mulk, segala kekuasaan, kekuatan. Biyadihi, ya di sini apa ni? Mufrad. Ya kan? Mufrad kan? Ah, mana yang benar ini? Di sini mufrad. Tapi dalam ayat tadi, bal yadahu mabsutatani. Tapi kedua tangan Allah. Kedua tangan Allah. Kalau sini di tangan Allah, ya kan? Mufrad kan lepasnya. Nah, mana yang benar? Tangan Allah SWT itu satu atau dua atau lebih dari dua, tiga dan seterusnya. Mana yang benar? Hah? Yakin dua. Bagaimana dengan ayat yang menyebutkan banyak tersebut dan satu? Satu itu menciptakan jenis, Allah memiliki tangan. Baik. Tazim. Ha, ya. Jadi yang benar, ya, memang disebutkan dalam Al-Quran penyebutan lapas yad itu dengan bentuk mufrad, bentuk jamak dan bentuk musanna. Namun yang sebenarnya lapas tangan Allah SWT ada berapa? Ada dua. Adapun yang menyebutkan lapas mufrad, ya, itu menunjukkan jenis, jenis tangan. Ya enggak? Misalnya saya katakan, hati yadaka, tolong perlihatkan tanganmu. Yadaka, yadaka berapa jumlah? Mufrad kan? Apakah itu menunjukkan bahwa tangan kalian hanya satu? Karena lapasnya mufrad yadaka itu. Tidak kan? Enggak, ikhwah. Tidak menunjukkan bahwa tangan kita itu hanya Satu karena muat hanya dikatakan hati yadat, tunjukkan tanganmu. Ya kan ikhwah? Tunjukkan tangan tangan yadat kamu mufradkan ikhwah. Apa kita menunjukkan bahwa tangan kita hanya satu? Hah? Tidak, tapi berapa? Ya dua ya enggak ikhwah. Tapi kenapa yad disebutkan yadat kamu mufrad? Nah, untuk menunjukkan jenis tangan itu. Tunjukkan tangan, jangan kaki. Kenapa yang diminta tangan kok, ya kan? Dan ditambah lagi lafaz mufrad jika diidofahkan itu yadullu alal umum, menunjukkan keumuman. Jadi lafaz mufrad jika diidofahkan itu menunjukkan apa ya khawah? Keumuman. Paham? Keumuman. Ya, paham ini? Mufrad menunjukkan apa? Keumuman. Jadi lepas mufrad jika didapatkan sini yat biadihil mul mulku. Yat didapatkan mana? Damir hu. Berarti kalau menunjukkan keumuman berarti mencakup apa? Lepas mufrad itu mencakup apa? Musanna dan jama' ya ikhwah. Ya kan? Wa in ta'uddu ni'matallahi. Jika kamu menghitung-hitung nikmat Allah, nikmat berapa ini? Bilangannya? Mufrad, ya enggak? Apakah berarti nikmat Allah hanya satu? Hah? Karena lapasnya nikmat mufrad? Tidak. Padahal mengatakan, la tuhsua, kamu tidak bisa menghitungnya. Kalau satu, kok enggak bisa dihitung, ya enggak, ikhwah? Paham? Jelas? Baik. Kemudian, untuk jama ada ulama yang mengatakan bentuk jama itu paling kecilnya adalah dua. Dalilnya apa? Kalau kita sholat berjamaah dua orang itu sudah dianggap apa? Ya kan? Berjamaah kan? Ya enggak? Berjamaah itu sendiri dua sudah dianggap berjamaah. Berjamaah kan ikhwah? Baik. Kemudian dalam ayat yang lain Allah SWT mengatakan apa? Faqad sagat qulubukuma. Faqad sagat qulubukuma. Qulub itu mufrad atau jamak? Mufrad jamak? Jamak. Kuma? Dua. Berarti ini juga dalil mengatakan bahwa qulub ini maksudnya apa? Dua. Paling kecilnya. Paham ya? Ini dalil. Ya. Namun, ya walaupun seperti itu, kita katakan yang rajih, jama itu paling kecilnya berapa? Tiga. Nanti kita, itu bukan urusan kita sekarang itu bahas ikhtilaf gitu ya. Tep. Taruhlah seperti itu. Nah, bagi yang menganggap tiga, ya, paling kecilnya, lafaz jama' itu dipergunakan untuk apa? At-ta'zim dan apa? Ikram, untuk mengagungkan dan memuliakan. Sering kita mengucapkan, sering kita sendirian, tapi kita mengatakan apa? Kami. Ya enggak, ikhwah. Ada orang berbicara, satu orang di depan kamu berbicara, tapi dia mengatakan kami telah menyampaikan pada pertemuan sebelumnya firman Allah SWT mengatakan begini, padahal ini yang berbicara berapa? Satu orang, tapi kok dia mengatakan kami, ya enggak ya kok? Nah, untuk apa? Untuk ya kita ditakzim dan ikram. Jadi tidak ada pertentangan antara apa? Lapas yad dengan bentuk mufrad, musannah dan apa? Jamak. Jadi yang sahih tangan Allah SWT ada berapa ya kok? Ada dua. Taip. Dalam hadis tadi disebutkan oleh Rasulullah SAW, yatwillahu samawati biyaminihi wal arda biyadihi al-ukhra. Allah Subhanahu wa taala menggenggam langit dengan tangan kanannya dan bumi dengan tangan yang lainnya. Dengan tangan kanannya dan bumi dengan tangan yang lainnya. Tangan yang lainnya maksudnya apa? Tangan apa ini? Tangan apa ini? Tangan kiri kan? kok enggak? Kan tangan kanan sudah. Satunya berarti tangan apa? Tangan satunya. Kok enggak mau katakan tangan kiri? Baik. Allah mengatakan, biyadihul ukhra, dengan tangan yang lainnya, bukan berarti menunjukkan bahwa tangan yang satunya adalah apa? Tangan kiri. Kenapa? Karena disebutkan dalam hadis Rasulullah SAW, kilta yadahu yaminun. Kedua tangan Allah SWT itu apa? Yamin, kanan. Jangan bayangkan ya. Bisa bayangkan nanti takif nanti. Imani, ya enggak ya? Imani bahwa Allah tangan memiliki dua tangan, keduanya apakah? Kanan. Jangan bayangkan di sini ada dua kanan. Astagfirullah, itu makhluk itu ya. Baik. Paham ya? Insyaallah. Baik. Kenapa tidak disebutkan satunya kiri? Karena kiri itu persepsinya nakis, ya enggak ikhwah. Karena hal-hal segala sesuatu yang berkaitan dengan hal-hal yang kotor, maka kita memakai tangan apa? Tangan apa? Kiri kan ikhwah. Dan segala hal-hal yang berkaitan dengan kebaikan, hal-hal yang baik, makan, minum, bila makanan, berjabat tangan. Enggak ada berjabat tangan yang tangan kiri kan ikhwah, enggak ada. Tapi dengan apa? Tangan kanan. Jadi, apakah kemudian ada nakis bagi tangan Allah SWT? Jadi begitu. Jadi tidak disebutkan kiri, kenapa? Karena kiri itu ya dulu adalah nakis. Ya, suatu yang nakis. Paham ya khuai? InsyaAllah. Jelas, tapi jangan juga dibayangkan bahwa tangan Allah dua-duanya tangan bagaimana ya. Jangan dibayangkan, takif nanti. Ya, paham insyaAllah ya khuai? Paham tuan? Kemudian satu lagi dalil dari As-Sunnah yang menunjukkan bahwa tangan Allah ada dua. Apa itu dalilnya? Yaitu ketika Rasulullah SAW menjelaskan tentang Dajjal. Dajjal itu bisa menghidupkan, ya kan ikhwah? Bisa mematikan, bisa menumbuhkan, ya enggak? Bisa menurunkan hujan, ya kan? Dia bisa melakukan hal-hal yang bisa yang dilakukan oleh Tuhan, ya enggak ikhwah? Ada Allah SWT. Dajjal itu bisa melakukan hal-hal yang bisa Allah berikan padanya kemampuan untuk bisa melakukan hal-hal yang bisa yang hanya Allah yang melakukannya, menghidupkan, mematikan, menurunkan hujan, menumbuhkan dan sebagainya. Sehingga banyak orang yang apa? Tertipu dan terfitnah menganggap Dajjal adalah batu Tuhan. Kenapa? Karena kemampuannya tersebut yang mirip dengan apa? Allah SWT, ya enggak ikhwah? Banyak orang terfitnah. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan bahwa kedua mata Dajjal itu salah satu matanya apa? Julingnya buta kan? Ya. Inna rabbaka, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna rabbakum kata Rasulullah SAW, wa ahadu ainihi awar, wa inna rabbakum laysa bi awar. Dan salah satu mata dari Dajjal itu apa? Awar, itu apa? Buta sebelah matanya. Ya kan ikhwah? Menunjukkan bahwa Dajjal itu berapa matanya? Dua, cuma satunya apa? Buta. Dan Allah Rasul mengatakan, wa inna rabbakum laysa bi awar, dan sungguhnya Rabb kalian itu tidak awar. Apa tidak awar? Tidak buta sebelah tangannya, matanya. Paham? Jadi membedakan apa? Antara Dajjal dengan apa? Allah. Bahwa Dajjal itu salah satu matanya buta, sementara Allah apa? Tidak. Dalil ini, ayat hadis ini menunjukkan bahwa Allah punya berapa mata? Dua, ya enggak ikhwah? Cuma kalau Dajjal berapa matanya? Dua juga, tapi satunya apa? Buta. Kalau Allah? Tidak. Berarti Allah berapa matanya? Ada berapa? Mata. Kok lari ke mata? Afwan. Ada kaitannya sebenarnya. Jadi larinya ke mata, afwan. Tep. Nanti insyaallah kita bahas itu. Ya, pada pas bahas masalah ain insyaallah ya. Saya terbawa ke situ. Tep. Pada akhir insyaallah ada is'al, ada pertanyaan, soal sebelum kita akhiri. Enggak ada? Ada pertanyaan? Oke, kita akhiri sampai sini. Subhanallahi wa bihamdih, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.